Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kita bersyukur kembali dipertemukan untuk kita belajar bersama mempelajari tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk semakin mengenal Allah, semakin mengenal hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis kita secara khusus, sebagaimana telah kita ketahui bersama, kita akan terus atau ya berbicara terkait dengan pokok-pokok dan dasar-dasar keimanan melalui kitab Al-Usul, kitab Usulul Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis yang beliau bawakan di sini terkait dengan bahayanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Nah, bahayanya berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Ahibati fillah azzakumullah. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wali muslimin an jundub radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jundub, semoga Allah meridhai beliau, ya, yang beliau meriwayatkannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala rajulun, Nabi mengatakan ada seseorang yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada seseorang yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allahu azza wa jal, mendengar ucapan orang tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, man dhalladhi yata'alla alayya, siapa yang berani dia itu bersumpah atas namaku, alla aghfira li fulan, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan itu. Kemudian Allah mengatakan, inni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni si fulan tersebut, wa ahbattu amalak, dan aku telah menghapuskan amalanmu, amalan orang yang berbicara tadi. Nah, hadis ini sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ahibati fillah azzakumullah. Para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini itu terkait dengan hadis yang semisal yang redaksinya lebih lengkap. Kalau ini diriwayatkan oleh sahabat Jundub, ada riwayat atau redaksi yang lebih lengkap diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan salah seorang dari umat terdahulu Bani Israel yang dua orang yang saling memiliki hubungan kedekatan. Memiliki hubungan kedekatan. Satunya ahli ibadah, gemar beribadah. Satunya lagi suka bermaksiat. Satunya lagi suka bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari orang yang ahli ibadah ini senantiasa mengingatkan saudaranya ini, mengingatkan temannya, teman dekatnya ini. Ketika melakukan kemaksiatan diingatkan, dinasehati. Kemudian setiap hari melihat melakukan kemaksiatan dinasehati, demikian seterusnya. Sampai pada suatu hari melakukan sesuatu yang sangat parah, yang sangat besar. Kemudian orang yang ahli ibadah tadi, salah satu temannya tadi mengatakan, ya, Allah tidak mengampuni dirimu. Allah tidak akan mengampuni dirimu. Kemudian inilah ya hadis yang semisal dengan ini, yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mewafatkan keduanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan keduanya, yang satunya yang banyak bermaksiat tadi itu justru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang ahli ibadah tadi justru malah kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Yang disebutkan dalam oleh para ulama, dua-duanya seorang mukmin, seorang muslim. Sehingga dari sini juga ya, kalaupun dia masuk neraka, wallahu alam ya, tidak kekal di neraka maksudnya. Makanya di sini ya, inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Sungguh aku telah mengampuni dia si fulan tadi yang banyak maksiat tadi dan mengukurkan amalan-amalanmu. Mengukurkan amalan-amalan ibadah yang banyak tadi. Bismillah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib ahibati fila azzakumullah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita memiliki faedah yang sangat banyak. Kita akan berbicara terkait dengan pembahasan kita, yaitu terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aib apa kaitannya hadis ini dengan masalah iman kepada Allah? Sampai Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memasukkan hadis ini dalam pembahasan iman terhadap Allah. Pertama, ahibati filha azakumullah ya, yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang mukmin, seorang muslim ketika beriman kepada Allah, di antaranya adalah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hadis ini yaitu sifat yaitu yang Maha memberikan ampunan, Ghafur. Yang Maha memberikan ampunan. Nah, seorang mukmin, seorang muslim harus mengimani itu. Dan mengimani semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Juga yang disebutkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, apa saja yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Rasulnya terkait dengan sifat-sifat Allah harus diimani. Harus diimani. Na'am barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau menyebutkan Allah itu Maha Pengampun, mengampuni dosa hamba-hambanya, ya harus diimani. Ini satu sisi, ya, secara umum. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi yang kita sebutkan, tidak boleh berbicara atas nama Allah, ini bagian dari iman kepada Allah, ya. Bagian dari iman kepada Allah, tidak boleh berbicara sebagaimana tidak boleh meyakini, tidak boleh berbicara tentang Allah, sebagaimana juga tidak boleh meyakini tentang Allah, sesuatu yang tidak, ya, yang tidak ditetapkan, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan juga tidak boleh mengingkari, entah dalam ucapan atau dalam keyakinan, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan keimanan kepada Allah. Jadi saya ulangi, termasuk iman kepada Allah, seseorang, ya, dia tidak boleh meyakini, juga tidak boleh berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, gampangannya kayak gitulah. Termasuk di sini ada dua model. Tidak boleh berbicara tentang Allah, mensifati Allah, mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan. Nah, atau bahkan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Contoh misalkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, waqalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan, tangan Allah itu terbelenggu. Pelit maksudnya. Ini orang Yahudi mensifati Allah dengan sesuatu yang jelek. Sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Mensifati Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sebagian kejadian di alam semesta ini misalkan. Atau Allah tidak tahu kecuali kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Misal. Ini sempat muncul dulu. Di akhir-akhir masa sahabat. Munculnya orang-orang Qadariyah yang dikenal dengan Qadariyah. Ketika mereka mengingkari salah satu bagian dari takdir, yaitu bahwasanya Allah itu, ya, mengetahui sesuatu kalau telah terjadi, kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Itu keyakinan mereka. Maka ini mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak layak, ya, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan juga seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Fussilat, ya, dalam surat Fussilat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sebagian orang, Wa dzalika dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Wa dzalika dhannukum alladzi dhanantum. Dan yang demikian itu adalah dugaan-dugaan kalian yang kalian duga-duga, yang kalian kira-kira. Kayane. Apa dugaan mereka? Annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui banyak dari yang dilakukan oleh manusia. Ini kan banyak yang dilakukan manusia itu Allah tidak tahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat setelahnya, ardakum fasbahtum minal khasirin. Dugaan yang seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan kalian binasa, masuk ke dalam neraka. Fasbahtum minal khasirin, sehingga kalian termasuk orang yang rugi. Nah, menduga, mengira, meyakini, mengucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam hadis yang juga tadi kita sebutkan. Ya. Ketika ini mengimani orang ini tadi, ya, yang disebutkan di dalam hadis ini, ketika dia mengatakan innallaha la yaghfiru li fulan, sungguh Allah tidak mengampuni si fulan. Orang ini menetapkan, meyakini Allah Maha Pengampun apa enggak? Meyakini. Tetapi kalau si fulan, ya, kayak lu serapan, teruslah. Itu ampunan. Orang yang kayak gitu masa dikasih ampunan? Ya. Dia meyakini Allah memiliki ampunan. Allah Ghafur, Maha Pengampun. Tetapi ketika dia lancang, oh kalau iya memang Allah Maha Pengampun, tapi kalau orang yang kayak gitu, ya kan, mana mungkin diampuni Allah, ya kan? Ya. Orang ini tidak mengingkari Allah Maha Pengampun, tidak, tetapi mengingkari sebagian, ya, sebagian sisi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi orang-orang Qadariyah, ya, orang-orang yang mengingkari sebagian takdir, sebagian sisi takdir, yaitu terkait dengan Allah. Kan dia meyakini Allah Maha Tahu, Allah mengetahui, tetapi kalau sesuatu yang belum terjadi itu tidak diketahui oleh Allah, itu kata mereka. Adapun kalau sudah terjadi, semuanya Allah tahu, kata mereka. Ini kan mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Mengimani tentang Allah mengetahui, tetapi tidak pada satu sisi. Itu tadi orang Qadariyah. Sehingga seolah-olah sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya kan, orang yang mengimani takdir, ya kan, itu kan diantaranya mengimani Allah mengilmui, pertama ya, mengilmui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, atau yang belum terjadi, yang akan terjadi, atau bahkan yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi kayak apa Allah tahu. Seandainya sesuatu yang tidak terjadi, tetapi kalau itu terjadi kayak apa Allah tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulisnya di dalam Lauh Mahfud, catatan takdir. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk terjadi. Setelah Allah ketahui semuanya, Allah tulis semuanya yang Allah tahu itu. Kemudian Allah kehendaki untuk terjadi, maka terjadi. Kemudian Allah menjadikan sesuatu yang Allah kehendaki tadi. Ini iman kepada takdir yang insya Allah nanti juga akan kita pelajari secara lebih lengkap insya Allah. Nah, orang-orang Qadariyah tadi terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagiannya tidak diimani. Ini juga Orang ini mengakui, mengimani Allah Maha Pengampun. Tetapi ketika dia lancang, Allah memang Maha Pengampun. Tapi kalau orang kayak gitu, masa diampuni? Ya, kan kayak gitu. Lancang. Dia sampai bahkan bersumpah. Ya. Bahkan bersumpah disebutkan dalam hadis. Ya. Wallahi la yakfiru li fulan. La yakfirullahu li fulan. Orang ini mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Orang yang banyak maksiat tadi. Ketika merasa dirinya adalah orang yang banyak ketaatan. Kadangkala ini yang menimbulkan rasa sombong. Kadangkala ini yang menimbulkan rasa bangga diri. Takjub terhadap dirinya sendiri, terhadap alam amalannya. Sehingga merendahkan orang lain. Orang yang amalannya kurang. Atau orang yang barangkali amalannya banyak, dinilai banyak kesalahan. Direndahkanlah. Solatnya kayak kue, orang sesuai sunnah. Ikilah nanyong lah. Solatnya kayak solatnya nabi. Ya, kan? Merasa bangga. Menilai orang lain. Jauh. Nah, lah. Ibadah kok kayak kais sih gimana. Lah. Akebit ay. Serah diampuni lah. Nah, bangga diri. Tabarakallahu fikum. Kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan adraktu 30 rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku sungguh telah menjumpai 30 orang dari sahabat Nabi. Maksudnya telah belajar dari 30 orang sahabat. Berjumpa dengan 30 orang sahabat, sempat berjumpa dengan 30 orang sahabat, ngambil ilmu dari mereka. Kata beliau, kulluhum yakhafunan nifaqa ala nafsih. Ke-30 orang sahabat yang aku temui tadi, ya, kata Al-Imam Ibn Abi Mulaikah, semuanya itu takut, khawatir adanya kemunafikan pada dirinya. Sahabat tuh. Ya. Sahabat Nabi. Maka sebagaimana riwayat yang kita semuanya barangkali ketahui, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, setelah tahu bahwasanya Hudzaifah ini adalah sahibus sir, ya, pemegang rahasia tentang siapa saja orang-orang munafik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman siapa saja orang-orang munafik, disebutkan satu persatu namanya. Ini diketahui oleh Umar. Umar tahu kalau Hudzaifah ini tahu siapa saja. Maka kemudian Umar pun bertanya, apakah aku termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat Umar. Orang terbaik kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Abu Bakar. Kemudian orang yang ketiga adalah Umar. Orang terbaik, ya, nomor tiga ini setelah Nabi Abu Bakar maksudnya. Kalau dari kalangan manusia selain Nabi berarti orang kedua. Khawatir dirinya termasuk orang munafik. Sampai tanya kepada Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah pun menyatakan tidak. Dan aku tidak akan mengatakan dan menjawab kepada siapapun setelah ini. Ya, nanti pada takon kabeh. Nah, ulama tabi'in berikutnya yang menjumpai para sahabat ini seperti Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala mensifati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang khawatir dirinya termasuk orang munafik. Tidak merasa sebagai orang yang terbaik. Padahal kita tahu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairul qurun, generasi yang terbaik. Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah para sahabat Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan dengan sahabat-sahabat nabi yang lain. Apalagi dari kalangan kita. Dan kita tahu adalah generasi terbaik. Kita lihat bagaimana generasi terbaik. Orang yang terbaik tetapi tidak merasa terbaik. Bahkan khawatir kalau termasuk orang yang terjelek. Siapa? Munafik. Orang terjelek. Karena sebagaimana kita tahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang munafik fi darqil asfali minan nar. Mereka itu akan berada di darqil asfal minan nar. Di paling bawahnya, tingkatan terbawah dari neraka. Nah. Ini orang munafik. Mereka khawatir termasuk orang yang terjelek. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu memiliki amalan yang jelas menjadi orang terbaik, manusia terbaik, amalannya tidak diragukan lagi. Tetapi bersamaan dengan itu mereka itu khawatir ya kalau amalan-amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Walladzina yu'tuna ma ataw, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mereka itu telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka itu takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Takut kalau mereka itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melakukan sesuatu perbuatan, kemudian takut bertemu dengan Allah. Mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bertanya kepada Nabi SAW. Menduga orang yang berbuat kemudian takut bertemu Allah adalah orang yang bermaksiat. Kan? Orang yang salah itulah takut. Orang yang maksiat takut bertemu dengan Allah. Diduganya mereka. Maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriquna wa yasribuna wa yaznuna wa yasrabuna al-khamra?" Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang biasa bermaksiat, mencuri, mabuk, zina? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bint Siddiq." Tidak demikian wahai putrinya Siddiq. Putrinya Abu Bakar Siddiq, yaitu Aisyah maksudnya. Walakinnahum, akan tetapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa berbuat kemudian takut bertemu dengan Allah, ya, humul ladzina, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang yakhafuna alla yuqbala minhum, ya. Mereka itu humul ladzina yusalluna wa yatasaddaquna wa yasumuna wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka itu adalah orang yang gemar salat, gemar sedekah, gemar puasa. Tetapi bersamaan dengan itu mereka khawatir amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat setelahnya, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang nanti juga akan terdepan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak beramal tapi tidak sombong, tidak merasa amalannya mesti diterima. Bahkan dia khawatir kalau amalan-amalan yang telah dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini ketika beramal, setelah beramal dia khawatir amalan yang sebelumnya itu tidak diterima. Ketika ada kesempatan beramal, dia akan semangat beramal lagi. Kenapa? Khawatir yang kemarin tidak diterima. Maka berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Berbeda kalau orang yang merasa amalannya wis akeh, ya. Merasa sudah banyak berbuat ini, berbuat itu. Merasa bahwasanya bekal akhiratnya itu sudah banyak. Biasanya, atau kadangkala, dia itu akan meremehkan sebagian amal. Ketika ada kesempatan beramal, lah amalan cuma kayak gini lah. Kemarin sudah punya amal besar inilah. Wis ake amale lah, gue kue bae lah. Kano. Aku wis ake amale. Sombong. Kadangkala demikian. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Hibati filha azzakumullah. Kembali kepada pembahasan kita. Orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, ketika dia merasa telah banyak beribadah kepada Allah, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul sombong, muncul bangga diri, takjub, sehingga merendahkan orang lain. Bahkan sampai mengucapkan ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dari mana dia tahu kalau Allah tidak mengampuni si fulan? Dari mana? Berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu berbahaya sekali. Makanya dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan Nabi mengatakan, ya, takallamu bikalimah, ya. Dia berbicara dengan satu buah kalimat. Au baqad dunyahu wa akhiratah. Telah menggugurkan dunianya dan akhiratnya. Melenyapkan dunianya dan akhiratnya. Amalan dunianya dihapus, dihanguskan, terhapus amalannya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi, ya. Kata Allah, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Ya, aku telah mengampuni dia dan telah menggugurkan amalanmu. Nah, gara-gara ucapan satu kalimat membuat murka Allah, amalan ibadahnya yang begitu banyak jadi hangus. Ya. Hilang. Enggak dapat apa-apa. Ini. Makanya dari riwayat ini pula kemudian muncul riwayat dari sebagian salaf yang mereka mengatakan innal ujba la ya'kulul hasanati kama ta'kulul annaru al-khatab. Sungguh bangga diri itu benar-benar akan memakan, akan menggerogoti kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Semakin habis itu kayu bakar dimakan api. Demikian pula kalau ada perasaan bangga diri dalam hati seseorang, maka ini yang dikhawatirkan akan menggerogoti dan menghapus sedikit demi sedikit amalan yang telah dia lakukan. Karena biasanya orang yang bangga diri akan muncul kesombongan, merasa dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain, yang akhirnya juga merendahkan orang lain. Kalau sudah seperti ini, kadangkala muncul yang lebih parah lagi seperti di sini. Mengucapkan, terucap, atau muncul di dalam keyakinannya sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Hapus amalannya. Padahal tadi hanya sekedar, si Fulan gimana masa kayak gitu diampuni. Tidak pantaslah dia dapat ampunan. Tidak pantaslah dia dapat rahmat. Misalkan. Tayyibarakallahu fikum. Sehingga, ahibati filah azzakumullah. Terkait dengan berbicara tentang Allah, juga terkait dengan syariatnya, hendaknya kita hati-hati. Karena parahnya ini bisa menggugurkan amalan seseorang. Nah, barakallahu fikum. Ahibati filah azzakumullah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak mensifati Allah baik dalam keyakinan maupun dalam ucapan sesuatu yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya menafikan, tidak menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, maka kita pun harus menetapkannya, meyakininya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan, di antara contohnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, dan yang semisalnya, maka kita yakini Allah memiliki itu semuanya, tetapi tidak boleh menyamakan wajah Allah dengan wajah siapapun dari makhluknya. Tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk yang manapun. Dan demikian seterusnya. Sebagaimana tidak sama ilmu Allah dengan ilmu makhluknya. Tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya. Tapi kita yakini sebatas yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, ahibati filha azzakumullah. Sebagai faedah tambahan barangkali. Kalau ini secara khusus berbicara atas atau terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dasar ilmu. Begitu bahayanya, begitu meruginya orang yang berbicara tanpa dasar ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Maka secara umum banyak di antara orang yang masuk ke dalam neraka yang disiksa dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena ucapan. Nah, karena ucapan. Ini kan gara-gara ucapan. Ucapan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah atau kama qal. Sungguh ada seorang hamba yang dia berbicara dengan sebuah kalimat. La yulqi laha balan, yang tidak menaruh perhatian sama sekali, enggak menduga, enggak mengira, enggak menyangka. La yulqi laha balan, tidak naruh perhatian sama sekali. Tetapi adkhalahu Allahul nar. Tetapi Allah kemudian memasukkan dia ke dalam neraka. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Demikian juga hadis yang ma'ruf yang kita semuanya barangkali sering mendengar yang ada disebutkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita itu akan disiksa, akan dihukum gara-gara yang kita ucapkan? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, sakilatka atau nam sakilatka ummuk ya Mu'ad, celaka engkau ya Mu'ad, Kalau tidak tahu, ya celaka kalau tidak tahu. Hal yakubbun nasu finnari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu diseret masuk ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Tidak lain disebabkan karena hasil dari ucapan lisan-lisan mereka. Banyak di antara manusia yang diseret, kepalanya di bawah, dilempar ke neraka, yang disebabkan karena ucapan yang tidak diperhatikan. Makanya ahibati fillah a'azzakumullah, sungguh lisan itu sesuatu yang sangat dan sangat perlu untuk seringkali kita perhatikan. Kita berusaha memikirkan sebelum berbicara. Dan coba juga kita evaluasi setelah kita berbicara. Kadang kita berbicara tanpa dipikir. Setelah selesai berbicara pun tanpa ada evaluasi. Ngomong di depan orang. Asal ngomong, asal jeplak istilahnya ya. Asal keluar. Ternyata menyinggung orang yang di depan kita. Orang yang di sekitar kita. Orang yang tersinggung menampakkan barangkali raut muka yang enggak senang. Kadang kita enggak merasa ya, enggak peka. Nah ini yang hendaknya kita berusaha untuk senantiasa melatih. Apakah sesuatu yang kita ucapkan ini ya, menyinggung orang lain atau tidak? Karena banyak di antara dari ketersinggungan ini yang barangkali juga sebenarnya tidak sengaja, diawali dari ketidaksengajaan, tetapi juga akhirnya merembet menjadi sesuatu yang besar. Nah, maka ahibati fillah azzakumullah, kita senantiasa berusaha untuk menjaga lisan kita secara umum atau secara khusus terkait dengan berbicara, terkait dengan agama, terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga secara umum terkait dengan apapun itu, terkait dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, ahibati fillah azzakumullah, barangkali sebagai penutup, Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan ya, terkait dengan bahwasannya inna sam'a wal basra wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang sebelumnya Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berbicara yang tidak memiliki dasar ilmunya. Inna sam'a wal basra wal fu'ad, sungguh pendengaran, penglihatan, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita perhatikan di awal Allah mengatakan jangan berbicara sesuatu yang tidak terkait dengan, tidak memiliki ilmu. Tetapi kemudian Allah tidak menyebutkan lisan, tapi menyebutkan inna sam'a wal basar, pendengaran dan penglihatan, wal fu'ad, dan hati. Tidak menyebutkan lisan. Padahal sebelumnya mengatakan terkait dengan ucapan. Yeah. Tetapi Allah menyebutkan tiga ini. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apakah yang diucapkan oleh lisan itu tidak ditanya? Kan yang disebutkan sini sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyai. Padahal sebelumnya terkait dengan lisan. Ini menunjukkan bahwasannya lisan itu termasuk di sini yang akan ditanya. Tapi kenapa tidak disebutkan? Karena biasanya yang keluar dari lisan ya, itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh telinga, atau yang dilihat oleh mata, yang kemudian diolah oleh hati, kemudian keluarlah melalui lisan. Nah, maka hati-hati terkait dengan yang keluar oleh lisan, karena jangankan yang mengeluarkan, yang menangkap, yang mengolah, pun akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.